يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد kata liman rahimani warahmatullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Hafidh Qari' di Ta'liqat ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Bahari. Masih kita membaca di bab al-asas alladzi tubna 'alaihi al-jama'atu, dasar yang di atasnya dibangun al-jamaah. Hum sahabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dasar al-jamaah yang kita harus bergabung dengannya, yang kita harus menisbahkan diri kepada mereka, yang kita tidak boleh menyempal dari mereka. Baik. Qala al-Imam Shalih bin Abdullah al-Fauzan hafizahullah qawluhu wa hum ahlu sunnati wal jamaah, dan merekalah yang dinamakan ahlu sunnah wal jamaah. Siapa mereka? Ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan juga mereka-mereka yang datang sepeninggal mereka, para sahabat. Jadi kalau dibilang ahlu sunnah, siapa itu ahlu sunnah? Maka ahlu sunnah yang pertama, jajaran pertama adalah para sahabat. Ya, karena yang namanya ahlu sunnah itu bukan pengakuan semata. Ahlu sunnah, jajaran pertama para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian siapa? Alladzina tabi'uuhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Orang-orang yang komitmen mengikuti ajaran para sahabat Nabi. Mereka ahlus sunnah. Ya. Hum ahlu sunnah, mereka ahlu sunnah. Karena sekarang banyak orang ngaku-ngaku ahlu sunnah. Ya. Banyak dari kalangan ahlul bidah ngaku-ngaku sebagai ahlu sunnah. Bahkan orang-orang yang berbuat kesyirikan, para penyembah kubur, ngaku ahlu sunnah. Sebagaimana penyair, ya, mirip seperti dengan yang dikatakan oleh penyair, kullun yad'i waslan lilaila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Setiap orang ngaku-ngaku punya hubungan cinta dengan Laila. Tapi Laila enggak ngaku dengan hal itu. Ya. Karena Laila wanita yang cantik, sehingga para pemuda itu banyak ngaku-ngaku, dia itu kekasih saya, dia itu kekasih saya, Laila kekasih saya. Pemuda yang sana bilang begitu. Tapi apa? Wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Laila enggak ngaku yang demikian. Demikian juga banyak orang ngaku, kami ahlu sunnah, kami salafi, kami golongan yang selamat, kami ini al-firqatun najiyah. Banyak, ya. Tapi firqatun najiyah atau ahlu sunnah berlepas diri dari mereka. Karena yang namanya Ahlus Sunnah itu bukan pengakuan di lisan. Ahlus Sunnah itu bukan cuma ngaku-ngaku saja, sekedar slogan, sekedar nama organisasi. Ya, bahkan ada yang mengatakan kami buka Yayasan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kami buka organisasi namanya Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Masya Allah, sampai minta disahkan secara hukum. Ya, tapi kalau tindakannya, akidahnya, perbuatannya, amalannya, akidahnya, itu enggak sama dengan prinsipnya para sahabat, mereka bukan Ahlus Sunnah. Mereka bukan Ahlus Sunnah. Ya. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah itu adalah orang-orang yang komitmen dalam mengikuti para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Ai ahlu thariqatis sahihati, kata Syekh Abdullah, mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan yang sahihah. Jalan yang benar. Wa hiya sunnatul lati yashrahuha fi hadzal kitab, yaitu jalan sunnah yang nanti akan dijelaskan dalam kitab ini. Ya, dalam kitab Syarhus Sunnah ini akan dijelaskan banyak sekali prinsip-prinsip para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ya, banyak pokok-pokok yang harus diyakini oleh seorang ahlu sunnah. Ya. Wahumul jama'atul haqiqiyatu, dan merekalah jama'ah haqiqiyah, kata Syekh. Siapa? Para sahabat. Ya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka komitmen dengan ajaran mereka. Komitmen berpegang teguh dengan ajaran para sahabat dalam segala sisi. Ya. Akhlaknya, akidahnya, ibadahnya, ya, muamalahnya, ya, prinsip hidupnya, kembalinya kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Merekalah ahlu sunnah wal jamaah yang hakiki. Kenapa? Karena di sana banyak ahlu sunnah yang palsu. Ya. Masya Allah, yang tahu sendiri ya, barang yang bagus pasti banyak yang KW, ya enggak? Sesuatu yang bagus pasti banyak yang palsunya. Ya. Belum lama saya beli lem Alteco, Masya Allah, dipakai untuk lem tutup botol enggak bisa. Awalnya lengket, bagus deh. Pilihan 10 menit, 15 menit digoyang-goyang, lepas juga. Kenapa? Karena lem Alteco, lem Korea, itu bagus ya. Jadi banyak yang bikin KW. Ya, apalagi dalam urusan apa? Agama. Masya Allah. Dalam urusan agama, Ahlu Sunnah adalah golongan yang selamat. Rasulullah SAW menyatakan, Sataf tariku hadihil ummatu. Ya, ala salatina sabi'ina firqatan kulluha binari illa wahidah. Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu saja. Wahyal jamaah, yaitu al jamaah. Sehingga orang ngaku-ngaku, Masya Allah ini al jamaah, berarti dari 73 golongan satu yang selamat. Dari 73 golongan satu yang selamat. Akhirnya banyak ngaku-ngaku, kami inilah ahlu sunnah. Kami inilah ahlu sunnah. Kami adalah golongan yang selamat yang disebutkan dalam hadis tersebut. Masya Allah. Ya. Tapi ketika dilihat bagaimana akidahnya, akidahnya enggak sama dengan akidahnya para sahabat. Bagaimana prinsip beragamanya, enggak sama prinsip beragamanya dengan para sahabat. Ya. Kenapa? Karena mereka enggak belajar ilmu agama. Enggak mempelajari. Ya, sehingga kita butuh. Makanya kita ingin sekali belajar kitab Syarhus Sunnah, karena di dalam kitab ini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menjelaskan, ya, pokok-pokok dari ajarannya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ya, semoga dengannya kita bisa mengamalkannya, dan semoga Allah azza wa jalla menjadikan kita dengan sebab itu apa? Ya, semakin kokoh di dalam manhaj para sahabat ahlu sunnati wal jamaah. Ya, jangan sekedar apa? Ngaku-ngaku saja. Ya, padahal ternyata ikut yang kawi. Ya, ikut yang ahlu sunnah palsu, cuma ngaku-ngaku saja. Ya, nasallallahu afiyah. Kita mohon kepada Allah azza wa jalla keselamatan. Ala wa amma istima'u ghairihim ala umurin batilatin. Adapun persatuan selain ahlu sunnah ya. Yang dibangun di atas perkara yang batil, dibangun di atas bid'ah, dibangun di atas hizbiyah, dibangun di atas menyelisihi sunnah, menyelisihi prinsipnya para sahabat, fahaulai la yusammunal jama'ata, maka mereka bukanlah jamaah. Ya. Wa in kanu adadan katsira, walaupun jumlahnya banyak, mayoritas. Ya, walaupun jumlahnya banyak. Tapi kalau menyelisih prinsipnya para sahabat, ya, mereka bukan al-jamaah. Walaupun ngaku-ngaku al-jamaah sebagai al-jamaah atau menamakan organisasinya dengan organisasi al-jamaah, mereka bukan al-jamaah. Ya, kenapa? Karena persatuannya di atas bid'ah, di atas perkara batil. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 14. Kalian melihat mereka itu bersatu padahal hati-hati mereka itu centang perenang. Ya. Kalian melihat mereka ini kelihatannya bersatu. Ya. Kalau lagi bikin aksi turun ke jalan, Masya Allah banyak sekali. Siapa yang enggak ada? Yang enggak ada cuma Salafiyin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ketika lagi demo menentang pemerintah, Masya Allah banyak sekali. Bersatu. Tapi apa? Hakikatnya mereka berbeda-beda, centang perenang. Ya, kenapa? Karena mereka tidak satu prinsip dalam beragama. Ya. Yang ini ambisi sekali jadi penguasa, yang sana ambisi sekali jadi pemimpin, yang sana juga ambisi sekali jadi ya pemimpin dan seterusnya. Ya. Mereka bukan berada di dalam satu prinsip yang benar, yaitu para prinsipnya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain. Ya, sehingga hakikatnya mereka berpecah belah. Yang ini ada bid'ahnya, yang ini ada kesyirikannya, yang sana ada khurafatnya. Yang sini banyak sekali pakai hadis-hadis palsu. Ya, yang sana Masya Allah banyak mentakwil-takwilkan ayat. Bukan pada tempatnya. Ya. Dan yang lain sebagainya. Jadi mereka bukanlah al-jamaah. Kenapa? Karena tidak sama prinsipnya dengan para sahabat Nabi SAW. Al-jamaatu man kanu 'alal haqqi. Maka al-jamaah adalah siapa saja yang berada di atas al-haq. Ya, falladhi yaqul ana ma'al hizbil fulani. Ya, hadha hizbu jama'atun. Kalau ada yang mengatakan, ya, orang yang mengatakan saya ini bersama kelompok fulan, golongan di sana. Ya, dan golongan sana itu adalah jamaah. Ya, wa antum taqulun ilzamu al-jama'ata wa haula'i jama'atun. Ya, kemudian kalian orang tadi mengatakan, ya, ayo gabung sama mereka. Bergabunglah kalian bersama al-jamaah. Kenapa? Karena mereka itu al-jamaah. Mereka mayoritas. Ya. Mereka adalah al-jamaah. Hizbun fulan, ya, golongan ini adalah al-jamaah. Ya. Fanaqulu lahum, maka kita katakan. Ya, kata Syekh Shalal Fauzan, kita jawab mereka mengatakan man qala lakum inna haula'i humul jamaah. Siapa yang mengatakan kepada kalian kalau mereka ini adalah jamaah? Ya. Kalau sekedar pengakuan belum cukup. Belum cukup. Ya. Al-jama'atu man kanu 'alal haq. Al-jama'ah itu adalah siapa saja yang berada di atas al-haq. Ya. Man kanu 'ala sunnah, siapa saja yang di atas sunnah. Haula'i humul jama'ah, mereka adalah al-jama'ah. Coba lihat kelompok tersebut. Loh, ternyata kelompok tersebut ada kebid'ahannya ini. Ya, ada khurafatnya demikian. Ya, kemudian ada penyimpangannya demikian-demikian. Wah, berarti bukan al-jama'ah kalau begitu. Ya. Loh, kok mereka menghalalkan yang Allah haramkan? Ya. Allah mengharamkan demokrasi. Loh, kok mereka halalkan demokrasi? Ya. Allah Azza wa Jalla menghalalkan prinsip demokrasi. Ternyata mereka menghalalkan demokrasi, berarti bukan al-jamaah. Ya. Kenapa? Karena demokrasi sumbernya itu dari orang-orang kufar. Ya, enggak ada sistem demokrasi dalam Islam. Demokrasi Islami enggak ada. Ya, subhanallah. Mereka jadikan demokrasi sebagai wasilah untuk berjuang di jalan Allah. Ya enggak bisa. Ya. Berjuang dalam ya membela agama Allah itu harus dengan prinsip-prinsip yang Rasulullah SAW ajarkan, yang para sahabat contohkan. Ya, kalau ternyata mengadopsi pemikiran-pemikiran dari kufar ya enggak bisa. Ya, dan yang lain sebagainya ya, ikhwan, kalau sekedar pengakuan banyak ya, tapi kalau menyelisih prinsip-prinsip para sahabat seperti tadi yang sangat nyata demokrasi. Ya, bikin pemilu. Ya, ada pemilihan ketua jamaahnya. Ya, ada DPW, DPW-nya itu bikin musyawarah untuk menunjuk pimpinan. Ini namanya intikhabat. Ini juga bagian daripada apa? Kebid'ahan yang enggak ada dalam syariat. Ya, subhanallah. Ya. Al-wala wal-baro'nya berdasarkan golongan. Ciri-ciri daripada hizbiyah, kata Syekh Mukbil rahimahullah, al-wala wal-baro' ad-dayyiq. Cinta dan bencinya sempit. Ya. Cinta dan bencinya karena kelompok, karena organisasi. Ya. Masya Allah. Maka ini cinta dan benci yang hizbiyah. Dan hizbiyah ini termasuk bid'ah yang sangat-sangat ya apa namanya parah di zaman kita sekarang ini. Ya, beda kalau ahlu sunnah cinta dan bencinya karena al-kitab wa sunnah. Ya, cinta dan bencinya karena al-kitab wa sunnah. Tapi ya, jadi kalau banyak orang mengaku-ngaku sebagai al-jamaah, jangan dulu di ya setujui sampai ditimbang agama mereka dengan prinsip-prinsip para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Baik, kemudian beliau mensyarah wa qauluhu faman lam ya'khudz anhum faqad dhalla wabtada. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, maka barang siapa yang tidak mengambil agama dari mereka para sahabat, faqad dhalla, sungguh dia telah tersesat, wabtada, berarti telah berbuat bid'ah. Ya, man lam ya'khudz dinahu 'anil sahabati, barang siapa yang tidak mengambil agamanya dari sahabat, alladzina hum naqlatul kitabi was sunnah, yang mana para sahabat itu adalah yang menukilkan Alkitab dan sunnah kepada kita. Ya, karena apa? Kita hidup berapa tahun setelah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya, udah jauh zaman 1400 tahun yang lalu. Baik. Ya. Sehingga kita enggak tahu Alkitab tafsirnya, sunnah Rasulullah dan juga pembahasan penjelasannya kecuali melalui para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka yang menukilkan kepada kita. Ya. Mereka yang menukilkan kepada kita. Ya. Merekalah yang ya menukilkan Al-Qur'an dan sunnah kepada kita. Maka barang siapa yang tidak ngambil dari para sahabat, falaisa 'alal haq, maka mereka bukan di atas kebenaran. Ya. Fa idza tu'ina fihim batala naqluhum wal iyadzu billah. Kalau para sahabat itu sudah dicela, ya, maka penukilan tersebut sudah dibatalkan kalau begitu. Ya, karena hadirin sekarang ini banyak orang-orang yang mencela sahabat. Beberapa individu sahabat dicela. Ya. Barakallahu fikum. Termasuk salah seorang yang mencela sahabat dengan ungkapan-ungkapan yang enggak bagus adalah Sayyid Qutb. Ya, Sayyid Qutb. Ya, Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah menulis sebuah risalah bukti-bukti yang ada di tulisan-tulisan Sayyid Qutb. Sayyid Qutb sudah meninggal tahun 60-an ya. Kurang lebih tahun 67, 60 berapa. Ya. Dia tokoh yang sangat luar biasa dikagumi. Ya. Baik. Dia salah satu tokoh ya yang menjadi asbab tersebarnya pemikiran terorisme Khawarij. Ya, karya-karyanya, tulisan-tulisannya banyak sekali dibaca, dipelajari oleh mereka. Nah, di antara salah satu kesesatan orang ini adalah dia memiliki kalam ucapan-ucapan yang mencela beberapa sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Ya. dikumpulkan oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Habibullah ya Urah, terkait bahayanya orang ini. Ya, bukan cuma apa? Masalah mencela para sahabat. Pemikiran-pemikiran yang lainnya. Masalah pemikiran takfir, mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Pemikiran-pemikiran memberontak kepada pemerintah kaum muslimin sehingga di mana-mana karya-karya Said Qutb itu menelurkan para kaum teroris di beberapa daerah. Ya, di seluruh penjuru dunia. Nah, salah satu pemikiran penyimpangan beliau Said Qutb ya adalah tadi ya mencela beberapa sahabat Nabi. Ya, di sana ada yang lebih ekstrim lagi kayak kaum Syiah mencela sahabat Nabi. Ya. Dan ini sangat berbahaya pemikiran ini. Kenapa sangat berbahaya? Ya. Karena kalau sudah para sahabat dicela, maka yang diinginkan adalah apa? Diputus mata rantai penukilan Alkitab dan As-Sunnah kepada kita. Ya, beliau Habibullah ingin menjelaskan. Ya, di sini barakallahu fikum. Wa qasdu a'da'illahi wa rasulihi ittalul Islam. Musuh-musuh Allah dan Rasulnya ingin dibatalkannya Islam. Islam ini ingin dibatalkan. Lakin ja'u bi hadhil hilatil khabithah. Tapi mereka melakukan dengan siasat yang sangat buruk ini. Apa itu? Dengan mencela para sahabat. Ya. Para sahabat dicela. Yang menukilkan Al-Qur'an dan Sunnah kepada kita. Yang menukilkan tafsir Al-Qur'an dan juga syarah penjelasan Sunnah Rasul alaihi salatu wasallam kepada kita adalah para sahabat. Nah, kalau mereka sudah dicela, mereka sudah dijatuhkan, para sahabat sudah di ya kredibilitasnya sudah dijatuhkan, ya, akhirnya apa? Umat sudah tidak lagi mengambil ilmu dari mereka. Maka Alkitab dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar enggak diambil lagi sama umat kalau begitu, enggak laku di tengah umat. Ya. Li ajli an yafsilu baina al-mutaakhirin al-mutaqaddimin min al-muslimin. Jadi musuh-musuh Islam menginginkan dengan mencela para sahabat ingin memisahkan generasi belakangan seperti kita sekarang ini dengan generasi terdahulu dari kalangan kaum muslimin dari para sahabat. Ingin dipisahkan. Hatta yasbula ibtila'ul mutaakhirin, sehingga mudah dicaplok orang-orang generasi belakangan. Ya. Untuk apa? Untuk dibinasakan. Ya. Sudah tidak lagi berpegang dengan prinsipnya para sahabat. Kenapa? Para sahabat sudah dijatuhkan, enggak ada nilainya. Pendusta semua kata mereka. Ya. Sehingga apa? Wa yasbula istiraruhu, mudah menarik orang-orang belakangan untuk disesatkan. Ya. Inilah tujuan orang-orang yang mencela para sahabat. Ya, kaum Syiah, Rafidhah yang paling getol. Demikian juga para ahlul bidah. Ya, mereka itu kadang mengkritisi beberapa individu, khususnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Abu Hurairah termasuk orang yang paling banyak membawa sunnah Rasulullah SAW. Mereka mengatakan Abu Hurairah itu cuma 4 tahun saja bersahabat dengan Nabi SAW. Ya, Abu Hurairah itu masuk Islam belakangan. Ya, bersahabat dengan Rasul cuma 4 tahun saja. Setelah itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Sehingga Abu Hurairah dalam keadaan dan keluarlah ya kritikan-kritikan untuk mencela Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, salah satu yang mencela Abu Hurairah alhamdulillah sudah meninggal di Indonesia, Jalaluddin Rahman. Ya, subhanallah. Mereka menginginkan untuk menjatuhkan salah satunya Abu Hurairah. Ya. Adalah dalam rangka ingin mematikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kalau terang-terangan mengatakan ini hadis, wah hadis itu nggak boleh dipakai, nah, langsung ketahuan ya kan? Oh bahaya ini menolak hadis. Ya, oh ini Rasulullah SAW bersabda demikian, ah nggak usah pakai sabda Rasulullah, wah langsung ketahuan, oh ini orang sesat ini, masa tidak mau percaya sabda Rasulullah? Nah ketahuan kan? Kayak gini langsung kaum muslimin langsung sadar, oh bahaya ini musuh. Tapi mereka melakukan dengan siasat licik. Agar sunnah Rasulullah SAW tidak diterima, cara mereka dijatuhkan yang membawa sunnah, yang menukilkan sunnah kepada kita, seperti para sahabat, ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya termasuk juga ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah seorang wanita yang paling cerdas, ya, yang paling banyak berjasa meriwayatkan hadis-hadis Nabi dari kalangan wanita, ridwanullah alaihi majma'in. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha termasuk salah satu yang dicela. Dan mereka tidak ingin mencela Aisyah sebenarnya. Yang mereka inginkan adalah hadis-hadis Rasulullah. Ya, untuk diputus, jangan sampai umat mendengar hadis-hadis Rasulullah. Ya. Tapi dengan siasat. Yang dicela adalah bukan hadisnya. Karena kalau orang bosnya bilang neto-neto ya. Kalau jelas-jelasan terang-terangan mereka mengatakan sabda Rasulullah itu enggak boleh diterima. Wah, langsung ketahuan. Ya, umat enggak akan terima, enggak laku orang ini. Tapi kalau mereka mengatakan, "Oh ya, Aisyah itu pernah melakukan demikian-demikian. Ini dalam sejarah ada bukti demikian-demikian." Masya Allah. Dijatuhkan. Ya, setelah Aisyah dijatuhkan, yang mereka inginkan hadis-hadis yang paling banyak, wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang begitu banyaknya dari Aisyah radhiyallahu taala anha itu hendak dibatalkan. Ya, subhanallah. Ini siasat yang diinginkan oleh mereka, para musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwan. Kemudian kita lanjutkan ucapan dari Syekh Hafidzahullah. Amma idzar tabaqu bil jama'atil ula. Adapun kalau manusia di zaman sekarang, di zaman generasi belakangan, itu berpegang kuat dengan generasi pertama, para sahabat maksudnya. Ya, wabil kitab wa sunnah. Baik. Kalau seandainya mereka berpegang teguh dengan apa? Alkitab dan As-Sunnah, dengan generasi para sahabat. Ya, falan yasula. Maka musuh-musuh Allah dan Rasulnya sulit ya untuk bisa memisahkan mereka dengan Alkitab dan As-Sunnah. Bal yastahil istiraruhum biiznillah. Bahkan enggak mungkin untuk menyeret mereka ke dalam kesesatan, tidak mungkin. Kenapa? Karena mereka kuat berpegang dengan generasi pertamanya. Orang-orang yang menukilkan Alkitab dan As-Sunnah. Yaitu apa? Para sahabat Nabi Ridwanullah Majmai. Masya Allah ya ikhwan. Jadi inilah yang harus diperjuangkan oleh setiap ahli sunnah. Ya, salafiyin. Ahli sunnah wal jamaah perjuangannya satu. Bagaimana agar ngajak manusia, termasuk diri-diri mereka, para ahli sunnah, untuk berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh para sahabat Nabi Ridwanullah Majmai. Ya, bagaimana agar mereka menyebarkan prinsip-prinsip para sahabat Nabi Ridwanullah Majmai. Baik. Nah, barang siapa yang menyelisih para sahabat, faqad dhalla wa ibtada. Maka sungguh sesat, telah tersesat dan telah berbuat bid'ah. Ya, dhalla di sini kata Syekh Hafidzullah, dha'anil haq. Dia hilang dari kebenaran. Tersesat dari jalan yang benar. Ya. Dan wabtada'a telah berbuat bid'ah. Karena yang ada cuma dua. Kalau enggak di atas sunnah, ya sudah di atas bid'ah. Ya. Kalau dia tidak di atas hidayah, ya dia di atas kesesatan. Ya, subhanallah. Enggak ada antara keduanya. Tayyib ya. Sehingga kalau dia tidak berada di atas prinsip para sahabat, maka dia berada di atas prinsip kebid'ah. Tayyib. Apa itu bid'ah sekarang? Beliau menyebutkan di sini al bid'atu makana minal ibadat awil taqadat awil aqwal laisa alaihi dalil minal kitab sunnah. Bid'ah adalah ya apa-apa dari perkara-perkara ibadah, hal-hal yang baru yang ada dalam perkara ibadah atau keyakinan akidah atau ucapan ya. Walaysa alaihi dalilun, tapi enggak ada dalilnya dari Alkitab Sunnah. Ya, jadi yang namanya bid'ah itu dalam hal agama. Bukan dalam hal dunia. Sekali lagi, bid'ah itu bukan hal dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia, orang silakan boleh berkreativitas. Ya, urusan dunia silakan manusia boleh untuk melakukan apa saja selama tidak ada pelanggaran syariat. Silakan. Urusan dunia. Ya, tapi kalau urusan agama itu ranahnya Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Enggak boleh untuk diatur kecuali dengan dalil Alkitab dan As-Sunnah. Kalau menyimpang dari itu, membuat akidah baru, membuat tata cara ibadah baru, ya, membuat tata cara zikir-zikir yang baru, enggak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka inilah yang namanya bid'ah. Ya, kata Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan tidak ada contohnya dari kami, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Bagi riwayatin man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-ada, ya, mengada-ada dalam urusan kami. Dalam urusan kami di sini dalam agama kami. Karena kalau urusan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhak menjelaskannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun enggak boleh mengada-ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma menyampaikan. Bayangkan hadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma menyampaikan. Ya. Beliau cuma menerima dari Allah, menyampaikan kepada umat. Dan beliau enggak mengada-ada. Yang Allah tidak ajarkan kemudian diajarkan kepada kita. Enggak. Rasulullah SAW tidak berani seperti itu. Ya. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita. Loh, urusan agama itu sudah baku. Enggak boleh untuk dirubah. Enggak boleh untuk diada-adakan. Ya. Dalam hal agama. Dan inilah yang namanya bid'ah. Ya, maka barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama ini, perkara yang bukan bagian daripada agama Islam, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Jadi yang namanya bid'ah itu termasuk dosa yang sangat besar. Ya, termasuk dosa yang sangat besar. Ya, Rasulullah SAW melanjutkan juga di sini. Beliau membawakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhi oleh kalian perkara yang diadakan dalam agama. Sekali lagi dalam agama. Ya, kenapa? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang diadakan dalam agama itu bid'ah. Ya, kulla bid'atin dhalalatun. Setiap yang bid'ah itu sesat. Masyaallah ya. Hadis-hadis terkait ini hal dari banyak sekali. Ya, cuma masyaallah kadang ada sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin kalau dengar hadis ini kayak apa? Kayak kesetrum telinganya. Ya, kalau dengar hadis ini, waduh ini hadisnya Wahabi. Masya Allah. Oh ini hadisnya Salafi. Salafi Wahabi ini hadis-hadisnya mereka. Masya Allah. Ya, sejak kapan dikatakan hadis Nabi SAW sebagai hadis Wahabi? Ini hadisnya Al-Imam Muslim yang meriwayatkan. Ya, hadisnya Al-Imam Muslim dan Al-Imam Bukhari rahimahullah yang meriwayatkan. Kita cuma nyampaikan. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan tentang apa? Kebid'ahan itu begitu berbahaya. Dikatakan sebagai apa? Kullu bid'atin dhalalah, setiap-tiap yang bid'ah itu sesat. Dan setiap ya kesesatan itu tempatnya tentunya di neraka. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini menunjukkan ya orang-orang yang tidak berpegang dengan prinsip para sahabat akhirnya terjatuh ke dalam bid'ah. Dan ini sudah otomatis. Ya Masya Allah. Kalau dia tidak berada berpegang dengan prinsip para sahabat Nabi, ya sudah dia pasti ya dhalla wabtada. Dia tersesat dan dia akan melakukan satu kebid'ahan. Dan bid'ah ini perkara yang harus dijauhi yang Rasulullah SAW tadi sampaikan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Sekali lagi dalam agama. Kalau urusan dunia kita boleh. Ya, Rasulullah SAW menyatakan antum a'lam bi umuri dunia. Kalian itu lebih tahu urusan dunia kalian. Ya. Ini kisah ini terjadi ketika ada para sahabat mengawinkan pohon kurma. Pohon kurma dikawinkan. Kemudian Rasulullah SAW sempat menegur. Karena ditegur oleh Rasulullah SAW para sahabat dan tinggalkan, enggak jadi lagi mengawinkan pohon kurma. Ya, karena enggak dikawinkan, buahnya sedikit. Sehingga ketika Rasulullah SAW, loh, kenapa buahnya sedikit? Para sahabat mengatakan, Anda pernah menegur kami, wahai Rasul. Sehingga kami tinggalkan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, antum a'lam bi umuri dunia. Kalian lebih ngerti masalah urusan dunia kalian. Ini urusan dunia, boleh, mubah. Mau berkreasi begini, kreasi begitu, ya. Masalah dunia pertanian, dan seterusnya, silakan, boleh. Ya, jangan dalam urusan agama kalian nambah-nambahi. Ya, kalau urusan agama kalian enggak ngerti kecuali dari Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kalau urusan dunia bukan bid'ah. Ini Mike bid'ah enggak? Bukan bid'ah. Ini urusan dunia. Ya, jangan sampai kemudian kalian ini bilang-bilang bid'ah. Kalau taklim enggak usah pakai Mike. Kenapa? Kalian kan bilang bid'ah. Ya. Kalian naik onta saja, jangan naik motor. Di zaman Rasulullah enggak ada motor. Kalian kan bilang bid'ah. Ini orang gagal paham namanya. Ya, kenapa? Yang namanya bid'ah itu dalam urusan agama. Dalam urusan dunia, Rasulullah SAW mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti urusan dunia kalian. Ya, sehingga boleh. Kalau ini urusan dunia, membantu kemaslahatan dakwah, membantu keselamatan kemaslahatan agama, jalankan. Ya. Kenapa? Karena ini urusan dunia, bukan bid'ah. Ya, yang bid'ah itu kalau dalam urusan tata cara ibadah, dalam hal akidah. Ya, itulah yang harus dijauhi, yang harus kita peringatkan, karena perbuatan bid'ah adalah perkara yang sangat dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ya, nanti pula insyaallah bismillah kita lanjut di waktu akan datang. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka.